terpesona cinta, mahligai rindu. Malam dingin yang kejam, aku tiada tempat. Karena cintamu, misteri alam kian terbongkar, lena jadi senang. Done.